Konsultasi Syariah. Makna dzarrah dalam Al-Quran. Pertanyaan. Mohon dijelaskan apa makna kata dzarrah dalam Al-Quran. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Ada 6 ayat yang menyebutkan kata dzarrah dalam Al-Quran. Di antaranya yang paling sering kita simak adalah di surat Al-Zalzalah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Di ayat yang lain, Allah juga menyebutkan kata dzarrah yang menggandengkan dengan kata mithqal. Di antaranya, firman Allah di surat An-Nisa. Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mendzalimi meskipun sebesar dzarrah. Quran Surat An-Nisa ayat 40. Mengenai kata mithqal, Ibnul Jauzi menyebutkan beberapa keterangan ulama. Mithqal sesuatu berarti beratnya. Ibnu Qutaibah mengatakan, jika orang mengatakan benda A semithqal dengan benda B, maknanya seberat benda B. Az-Zajjaj mengatakan, ini wazan atau pola kata mif'al dari kata athaqal, Zadul Masir. Mengacu kepada keterangan di atas, kata mithqal berarti ukuran berat, sehingga mithqal dzarrah berarti seberat dzarrah. Selanjutnya, Ibnul Jauzi menyebutkan 5 pendapat ulama tafsir mengenai makna dzarrah. 1. Kepala semut merah. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. 2. Butiran tanah. Ini merupakan pendapat yang diriwayatkan Yazid bin Al-Asam dari Ibnu Abbas. 3. Semut yang paling kecil. Ini pendapat Ibnu Qutaibah dan Ibnu Faris, yaitu ulama ahli bahasa. 4. Zarrah adalah biji khardalah, yaitu tanaman mustar. Ini pendapat Al-Tha'labi. 5. Titik debu yang nampak di udara ketika ada celah dinding terkena sinar matahari. Ini juga pendapat Al-Tha'labi. Selanjutnya, Ibnul Jauzi menyampaikan kesimpulan. Pahamilah bahwa penyebutan zarrah hanyalah ungkapan yang bisa ditangkap oleh logika manusia. Karena tujuan sebenarnya, bahwa Allah tidak berbuat zalim baik sedikit maupun banyak. Zadul Masir. Karena itu, ungkapan dzarrah bukan untuk menjelaskan jenis benda, namun untuk menggambarkan sesuatu yang sangat kecil yang dipahami manusia ketika ayat ini turun. Demikian, Allahu a'lam.